Naam. Dalam kitab Al-Munakhalah An-Nuniyah rahimahullahu taala berkata al-muallif hafizahullah masih dalam bab yang berkenan tentang salat Jumat dan hukum-hukumnya. Dan telah kita sebutkan kemarin tentang waktu sholat Jumat, ya. Khutbah sudah, ikhwan, belum? Kemudian berkata al-mu'allif, wa amma annaha khutbatan, adapun pada sholat Jumat itu ada dua khutbah. Yani dua kali khutbah. Fa'an ibni Umar, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yawmal jumu'ah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah pada hari Jumat. Tsumma yajlisu tsumma yaqumu, kemudian duduk, kemudian berdiri kembali. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini nas yang jelas yang menunjukkan khutbatul Jumat itu dua kali. Wa anna suqutuha anil arba'atil madhkurin, adapun jatuhnya, yakni tidak wajibnya kewajiban sholat Jumat itu dari empat jenis yang disebutkan. Fali hadithi Tariq ibn Shihab inda Abi Dawud, berdasarkan hadisnya Tariq bin Shihab yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tariq bin Shihab termasuk sahabiyun shaghir, ya. Walaupun beliau tidak banyak mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi telah menjadi ketetapan para ulama bahwa mursalnya sahabi itu tidak memudaratkan. Mursal sahabi itu sahih. Berdasarkan hadis Tariq bin Shihab yang diriwayatkan oleh Abu Daud, wa huwa haditsun sahihun. Dan ini adalah hadis yang sahih. Naam, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Al-Jumu'atu haqqun wajibun, bahwa Jumat itu merupakan hak yang wajib. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Fi jama'atin, dalam berjamaah. Nah, itu syarat. Penyebutan fi jama'ah ini menunjukkan bahwa syarat Jumat itu harus berjamaah. Illa arba'atun, kecuali empat jenis yang tidak wajib hukumnya. Dalam artian kalau mereka mau sholat silahkan. Mau sholat Jumat berarti sholat duhurnya gugur. Tapi kalau mereka tidak sholat Jumat, maka mereka wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat duhur. Empat jenis ini, yang pertama abdun mamluk, hamba sahaya, hamba yang dimiliki. Yani bukan orang yang merdeka. Yang kedua awimra'atun, seorang wanita. Wanita tidak wajib hukumnya untuk menghadiri sholat Jumat. Ausabi, ataukah anak kecil, yaitu yang belum mencapai usia baligh. Au maridun, ataukah sakit. Sakit yang menyebabkan dia merasa kesulitan dan ataukah tidak mampu datang ke masjid untuk melaksanakan sholatul Jumat. Wa ala hadza jumhur ahli ilmi, dan pendapat ini merupakan pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Jadi keempat jenis ini merupakan rukhsah, keringanan bagi mereka untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Termasuk juga nanti insyaallah dalam bab safar nanti kita akan sebutkan bahwa termasuk orang yang diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat adalah musafir. Orang yang musafir dalam perjalanan. Mereka ini pun tidak diwajibkan. Dan insya Allah nanti akan kita sebutkan pada babnya. Berarti dengan demikian ada berapa jenis, ya ikhwan? Lima. Yang pertama, hamba, budak. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, anak kecil. Yang keempat, orang yang sakit. Dan yang kelima, musafir. Kemudian beliau berkata, wa amma annaha, dan adapun bahwa sholat Jumat itu tan'aqidu bisnain, cukup. Tan'aqidu yakni boleh, sudah menjadi akad, yakni sah Jumat itu bisnain apabila dua orang. Jadi satu jadi imam, satu makmum, itu sudah cukup. Kal jama'at, seperti jama'ah yang lainnya. Sebagaimana sholat berjamaah secara umum, apabila dua orang, satu imam, satu makmum, itu sudah dikatakan sholat jamaah. Maka demikian pula sholat Jumat. Kalau sudah ada dua orang, satu imam, satu makmum, itu sah sholat Jumat untuk dilaksanakan. Ya, jadi kalau misalnya tinggal di satu kampung, ataukah kampung ini jauh dari kota, ya. Anaknya yang azan, kemudian bapaknya yang khutbah, lalu sholat mengimami anaknya, itu cukup sah sholat Jumatnya. Adapun sebagian orang yang menyatakan harus 40, ada lagi yang menyebutkan bilangan yang lain, ini tidak satu pun dalil yang sahih yang didasarkan atas pendapat tersebut. Ya. Fahadal hadithus sabit yakul, maka hadith yang terdahulu ini menyatakan, yaitu hadith Tariq bin Shihab itu tadi, hadith riwayat Abi Daud, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim, bahwa Jumat itu hak yang wajib hukumnya atas setiap muslim, fi jama'ati, dalam salat berjama'ah. Wahadha syahidu minal hadith, dan ini yang menjadi syahid dari hadith ini, annaha fi jama'ah, bahwa sholat Jumat itu dikerjakan secara berjama'ah. Wal jama'atu itsnani fa ma fauq, sedangkan sholat jama'ah itu dua atau lebih. Fa ma fauq, atau lebih daripada dua. Yani dua itu sudah cukup. Dianggap bahwa dia telah melaksanakan jama'ah. Idafatan ila annahu la farqa bainal jumu'ati wal jama'ah, apalagi disandarkan ataukah ditambah lagi bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan antara sholat Jumat dan sholat berjamaah. Wala dalila ala adadin makhsus, dan tidak ada dalil atas bilangan khusus. Wa ila hadza dhahaba Ibrahim An-Nakhai wa ghairu, dan kepada pendapat inilah yang dikuatkan oleh Ibrahim An-Nakhai dan selainnya, wa rajjahahu Syaukani rahimahullah, dan dirajihkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autar. Dan juga pendapat ini merupakan pendapat Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ya, dan juga pendapat Syekh Muqbil dan Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri, naam hafizahullah ta'ala. Tayyib, berarti tidak ada bilangan tertentu kapan cukup bilangan jamaah, maka sudah dikatakan itu Jumatnya pun sah dengan cukupnya bilangan pada sholat berjamaah dua atau lebih. Wa amma annaha rakaatan, adapun sholat Jumat itu dua rakaat. Fa'an Umar ibn al-Khattabi, ini berdasarkan riwayat dari Umar ibn al-Khattab, indan Nasa'i wa ibn Majah, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibn Majah, bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih. Qala, beliau berkata, yakni berkata Umar ibn al-Khattab, salatus safari rak'atan, bahwa salat bepergian itu dua rakaat. Wa salatul adha rak'atan, dan salat idul adha itu dua rakaat. Wa salatul fitri rak'atan, dan salat idul fitri pun dua rakaat. Wa salatul jumu'ati rak'atan, dan salat jumat itu pun dua rakaat. Tamamun ghairu qasrin, sempurna itu bukan kasar. Jadi itu tidak dikatakan memendekkan salat, tapi itu sempurna itu. Dua rakaat itu sempurna. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, berdasarkan lisannya, yakni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hukumnya marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma tabjiru, adapun bercepat-cepat. Yani bercepat-cepat maksudnya bukan lari ya, tapi yani cepat hadirnya di masjid itu cepat begitulah. Naam. Wa adamu takhatti, dan tidak berjalan melangkahi yakni melewati pundak-pundak orang. Wa tatayyub, dan memakai wangi-wangian. Wa dunu, dan mendekat. Nah, ini mendekatkan diri kepada imam. Wal insad, dan diam, tidak berbicara. Fa kullu dhalika thabitun fil Bukhari wa Muslim, maka semua ini sahih, terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Bi asahil asadid, dengan sanad yang paling sahih. Wa alaihi amatu ahli ilmi, dan ini merupakan pendapat keumuman dari para ulama. Ya, ini dianjurkannya bercepat-cepat menuju sholat Jumat. Ketika sampai di sana, jangan melangkahi pundak-pundak orang, dan jangan memisah di antara dua orang, ya. Dan tidak boleh memakai wangi-wangian, apa dianjurkan memakai wangi-wangian, mendekat serta diam. Ini semua merupakan hal-hal yang dianjurkan. Yang berikutnya, wa amma anna ijtima'al jumu'ati ma'al 'idi yaj'aluha rukhsatan. Adapun bergabungnya hari Jumat bersama dengan Id, misalnya Idul Adha tepat jatuh di hari Jumat, ataukah Idul Fitri tepat jatuh di hari Jumat, ya, bergabung antara Jumat dan Id, yaj'aluha rukhsatan, maka ini menjadikan sholat Jumat itu menjadi rukhsah, keringanan, dalam artian boleh sholat Jumat silakan, ya, mau tidak sholat Jumat pun tidak apa-apa. Fahamin ya kawan? Ya, falil hadithi sahih, maka ini berdasarkan hadith yang sahih. Inda Abi Dawudah, diriwayatkan oleh Abu Dawud, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, walahu syawahid, dan mempunyai penguat-penguat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qadi jitama'a, sungguh telah bergabung. Jadi pada waktu itu pas bertepatan Id dengan hari Jumat, maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qadi jitama'a, bahwa sungguh telah bergabung, fi yaumikum hadza, pada hari kalian ini Idan, ada dua hari raya, ya, yaitu hari raya karena hari Jumat dan hari Id, begitu. Faman syaa, maka barang siapa yang ingin, ajza'ahu minal Jum'ah, maka dengan sholat Idnya itu maka sudah cukup bagi dia, dan dari sholat Jumatnya, yakni dia tidak perlu sholat Jumat pun boleh. Wa inna mujami'un, dan sedangkan kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Mujami'un, yakni kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Jadi menunjukkan bahwa melaksanakan sholat Jumat itu afdal, boleh gitu loh. Bahkan itu lebih afdal, karena itu diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi kalau ditinggalkan pun tidak mengapa, berdosa, apa? Tidak berdosa. Nah, ya. Nah, apakah ketika seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat misalnya, yakni dia tiba di waktu Id, Id berlepatan dengan hari Jumat, dia melaksanakan sholat Id, ya, tentunya keringanan bagi dia untuk tidak sholat Jumat. Kalau dia tidak sholat Jumat, apakah dia wajib melaksanakan sholat duhur atau tidak? Terjadi khilaf dari kalangan para ulama pula. Hah? Jumhur ulama menyatakan wajib hukumnya dia melaksanakan sholat duhur. Wajib hukumnya dia melaksanakan sholat duhur, karena kalau bukan Jumat berarti sholat duhur. Kan begitu. Hah? Dan ada pula yang berpendapat tidak wajib. Dalam artian tidak sholat Jumat, kalau dia tidak sholat Jumat maka sholat duhur pun telah jatuh, gugur bagi dia. Dia tidak perlu melaksanakan sholat duhur. Ini ada zahir dari pendapat apa? Ini yang zahir, yakni sebagian para ulama memahami dari riwayat apa? Dan itu yang zahir dari pendapat yang dikuatkan oleh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Ahkamul Idain. Akan tetapi pendapat ini wallahu alam bisawab, fi ghayatil bu'di minas sawab, jauh sekali dari kebenaran, ya. Bahkan para ulama mencerca sekali pendapat ini, bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang jauh dari kebenaran dan jauh dari kaidah. Bagaimana mungkin kok tidak melaksanakan sholat Jumat lalu kemudian tidak melaksanakan sholat duhur? Ya, dalam keadaan hadis-hadis yang sedemikian banyaknya menunjukkan bahwa sholat lima waktu itu sehari semalam. Ya, sholat lima waktu sehari semalam. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal, akhbirhum anna Allah tarada alaihim khamsa salawatin. Lima sholat sehari dan semalam. Ya, hadis Talha bin Ubaidillah, ketika datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Badu, yang orang ini datang dalam keadaan rambutnya kusut, lalu dia berteriak dari jauh, ternyata dia bertanya tentang arkanul Islam, tentang Islam, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan khamsu shalawatin fil yaumi wal laila, lima salat pada hari sehari dan semalam. Nah, maka hadis-hadis ini seluruhnya menunjukkan bahwa yang ada pada setiap hari dan itu secara rutin adalah lima kali salat. Nah, maka mana dalil yang menunjukkan ataukah yang mengeluarkan dari hadis-hadis yang sedemikian banyaknya ini yang membolehkan seorang itu melaksanakan empat sholat dalam sehari semalam? Mana dalil yang menunjukkan? Ya, di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seorang meninggalkan sholat Jumat, tapi bukan dalil yang menunjukkan bolehnya seorang meninggalkan sholat zuhur. Bukankah seseorang kalau mereka meninggalkan sholat zuhur maka mereka yang wajib adalah apa? Mereka meninggalkan sholatul jum'ah, maka yang wajib bagi mereka adalah melaksanakan sholat al-zuhur. Sebagaimana insyaAllah nanti akan kita sebutkan. Oleh karena itu pendapat ini merupakan pendapat yang para ulama mengingkari pendapat tersebut. Bahkan apa yang zahir dari pendapat Atha' bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala itu adalah merupakan yang tidak zahir, dan masih ada kemungkinan beliau mungkin berpendapat dengan yang lainnya. Bagaimana mungkin kita membatalkan sedemikian banyaknya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang lima kali sholat sehari dan semalam, lalu kemudian kita membatalkannya hanya berdasarkan pendapat yang zahir dari pendapat Atha' rahimahullahu taala tersebut. Wa dhahaba ila hadzal hukmi syar'i al-Imam Ahmad wa jamaah, dan berpendapat tentang hukum yang syar'i ini, yakni boleh meninggalkan sholat Jumat tapi afdolnya melaksanakan sholat Jumat, ini pendapat Imam Ahmad dan segolongan dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih sisa beberapa poin lagi yang disebutkan oleh al-muallif, insyaallah kita bacakan di pertemuan yang berikutnya. Taqabbalu hafizakum.